Faslun fi ahkami riddah. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum riddah. Riddah atau keluar dari agama Islam. Wahia afhasu anwa'il kufri. Riddah merupakan jenis kekafiran yang sangat buruk. Jadi buruk-buruknya jenis kekafiran adalah riddah. Riddah atau keluar dari agama Islam. Wa makna halugotan arruju'u anisyai'i ila goiri. Makna riddah secara bahasa adalah kembali kepada sesuatu setelah meninggalkannya. Jadi orang yang meninggalkan sesuatu lalu kembali kepada hal tersebut. Wa syara'an qat'ul islami biniyati kufrin au qawli kufrin au fi'li kufrin. Secara syariat riddah adalah memutus keislaman seseorang. Dengan memutus itu bisa dengan beberapa cara. Bisa dengan cara niat kafir atau ucapan kafir atau perbuatan kafir. Jadi bisa dengan tiga hal ya. Kasujudin lisonamin sawa'un kana ala jihadil istihza'i awil inadi awil i'tiqadi kamanita qada hudutsasoni. Contohnya, contoh murtad adalah seperti sujud ke berhala. Jadi sujud ke berhala, baik sujud itu dikarenakan menghina, menghina artinya menghina agama Islam, atau dikarenakan dia mengingkari agama Islam, atau bisa juga kemurtadan seorang dikarenakan keyakinan ya, seperti keyakinan seseorang meyakini bahwa Allah itu hadis, Allah tidaklah qadim tetapi Allah hadis, itu juga bisa menjadikan kafir. Wa man irtada 'anil islami min rajulin aw imra'atin kaman ankara wujudallahi aw kadzdzaba rasulan min rusulillah aw halala muharraman bil ijma' kazzina wa syurbil khamri aw harrama halalan bil ijma' kan nikahi wal bai'i ustutiba wujuban fil hal fil ashahi fihima. Seseorang yang keluar dari Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Contohnya adalah, contoh seorang yang keluar dari Islam adalah seseorang yang mengingkari adanya Allah. Jadi dia mengingkari bahwa Allah ada. Atau mendustakan satu utusan dari utusan Allah. Jadi mendustakan ya, tidak mempercayai dan memustakan. Atau menghalalkan keharaman. Jadi hal-hal yang diharamkan oleh syariat, dia menghalalkan. Tapi keharaman yang ijma ya, keharaman yang sudah disepakati oleh ulama. Contohnya seperti zina, meminum khamr. Bila orang menghalalkan dua hal itu, dia kafir. Atau kebalikannya, yaitu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh syariat, seperti pernikahan atau transaksi jual beli. Orang yang keluar dari agama Islam, maka dia diharuskan untuk bertaubat ya. Diharuskan untuk bertaubat dan perintah taubat itu wajib dan perintahnya juga harus dilakukan saat itu juga menurut pendapat Asy'ah. Jadi menurut pendapat Asy'ah, taubat yang diperintahkan kepada orang murtad ini wajib dan taubat ini harus dilakukan seketika. Wa muqabilul ashahi fil ula annahu yusannul istitabah wa fi tsaniyah annahu yumhalu tsalatsan ay ila tsalatsati ayyam. Dan menurut pendapat yang berbeda dengan pendapat pertama tadi, bahwa mengatakan bahwa hukum memerintahkannya untuk taubat ini sunnah ya, jadi hukumnya tidak wajib tapi sunnah, dan taubat ini diberi waktu selama 3 hari. Artinya seorang yang murtad itu waktu taubatnya dibatasi selama 3 hari. Fa in taba bi audihi ilal islami bi ayyukira bi syahadataini ala tartibi bi ayyumina billahi awalan thumma bi rasulihi fa in akasa lam yasiha kama qala an-nawawi fi syarhil muhadzabi fil kalami ala niyatil wudu. Bila di masa-masa perintah taubat itu dia bertobat dengan cara dia kembali ke agama Islam, yaitu dia kembali meyakini atau mengakui dengan dua syahadat atau dua persaksian yang diucapkan secara berurutan, yaitu pertama dia mengimani Allah dan yang kedua mengimani Rasul. Jadi syahadat ini harus diucapkan secara berurutan ya. Bila dibalik, mengimani Rasul kemudian baru mengimani Allah, ini menurut Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab, menurut beliau tidak sah. Wa illa ay wa illam yatub al murtaddu kutila ay qatalahul imamu in kana khuran bidarbi unugihi la bi ihrokin wa nahwi. Bila setelah tiga hari menurut pendapat yang lemah tadi, atau setelah diperintahkan untuk bertobat dia tidak bertobat. Jadi saya ulangi, bila seorang keluar dari agama Islam maka dia diperintahkan untuk bertobat. Apabila dia tidak mau bertobat maka dia harus dibunuh ya, dia harus dibunuh. Dan yang membunuh ini tentunya imam atau pemerintah setempat. Bila yang bersangkutan orang yang merdeka ya, bila yang bersangkutan orang yang merdeka maka yang membunuh hanya imam yang berhak membunuh dengan cara memenggal kepala ya, tidak boleh dibakar atau yang lain. Namun bila ada orang lain selain imam yang membunuhnya, maka pembunuh itu harus mendapatkan atau berhak mendapatkan takzir dari imam. Wa in kana al-murtaddu raqiqan jaza li sayyidi qatluhu fil ashah. Dan yang berhak mengeksekusi hanyalah imam, itu terkhusus bila yang murtad adalah orang yang merdeka. Artinya bila yang murtad adalah budak, maka selain imam ada juga orang lain yang boleh membunuhnya, yaitu sayyidnya atau pemiliknya. Jadi pemilik budak boleh membunuh budaknya bila budaknya murtad atau keluar dari agama Islam. Ini menurut pendapat yang ashah ya. Artinya ada perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang kuat mengatakan demikian. Tsumma dzakara al-musannifu hukmal ghusli wa ghairihi fi qawlihi walam yughassal walam yusalla alaihi walam yudfan fi maqabiril muslimin. Setelah orang yang murtad itu dieksekusi, setelah dia mati, maka kewajiban-kewajiban setelah kematian itu tentunya tidak lagi harus dilakukan, karena memang dia sudah keluar dari agama Islam. Dia tidak harus dimandikan, dia tidak boleh juga disolati, dan dia tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang Islam. Jadi hukumnya adalah hukum orang yang kafir ya, bukan hukum orang Islam. Wa dzakara ghairul musannif fi hukma tariki sholati fi rubu'il ibadat. Amal musannifu fa dzakarahu huna. Jadi setelah ini akan membahas tentang hukum seorang yang meninggalkan sholat dan kebiasaan para penulis kitab fikih. Beliau membahas bab ini, yaitu bab meninggalkan sholat, ini ditempatkan di rubu'ul ibadah, yaitu ditempatkan di bagian pertama dari pembahasan fikih, yaitu tentang ibadah. Tetapi musannif agak berbeda dengan penulis yang lain. Beliau tidak menjelaskan di bab ibadah, tetapi beliau menjelaskannya di bab jinayat ya, di bab hudud, menjelaskannya di bab hudud. Jadi setelah ini kita akan membahas tentang hukum seorang yang meninggalkan sholat.